Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, walhamdulillah pada sore yang berbarokah ini di majlis ta'lim fi yaumin mubarak, di hari yang berbarokah, wa syahri mubarakah, dan bulan yang berbarokah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam rangka mudzakaratul ilmi, mengingat ilmu, membaca kitabullah, mempelajari sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini semoga kita masuk dalam cakupan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di antaranya barakallahu fikum mempelajari keimanan, mempelajari ilmu, yang dengan itu keimanan akan bertambah. Dengan itu barakallahu fikum dia akan menjauhi yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau mensucikan jiwanya, maka masuk dalam cakupan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya, yakni dengan kekufuran, kesyirikan, kedzaliman, kemaksiatan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam surat Al-Fajr ayat ke-24 sampai ayat ke-30, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya ya, orang-orang yang selalu memiliki jiwa yang tenang dengan keimanannya, yang selalu kembali kepada Rabb-nya, kemudian dia ridho dan diridhoi, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya yang soleh, yang dimasukkan ke dalam jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat ke-27. Afwan, ayat ke-27. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, ya, yang soleh. Di mana? Wadkhuli jannati, yakni masuklah jiwa kalian yang tenang ke dalam surgaku. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang jauh dari keluh kesah. Jiwa yang jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan jiwa yang halu', kemudian akan menghadirkan jiwa yang manu' dan mamsuk, yakni jiwa yang selalu berkeluh kesah, jiwa yang selalu melarang, menolak kebaikan, dan selalu menahan untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 dan ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan sering gelisah. Suka gelisah. Ini hukum asal penciptaan manusia. Kapan dia gelisah? Idza masahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kejelekan, dia selalu mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Sementara apabila dia ditimpa kebaikan, dia selalu melarang, selalu mencegah, selalu mengundur-undur kebaikan. Di sini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu al-khairu manu'a. Al-Mufassirun menyatakan, innal insan jubila alal jaza' wa syiddatil hars. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan watak dasar sering mengeluh dan besar ambisinya. Idza asabahul makruhu wal usru fahuwa katsirul jazaa wal asa. Apabila ada kesusahan, ada perkara yang dia benci menimpanya, dia banyak mengeluh dan banyak bersedih. Wa idza asabahul khairu wal yusru fahuwa katsirul man'i wal imsak. Sementara jika kebaikan menimpanya, jika dia mendapatkan kebaikan, dia justru, ya, kebaikan menimpa dia, kemudahan menimpa dia. Watak dasar manusia, dia sering untuk menolak, menahan, berbuat baik. Barakallahu. Ini diantara watak dasar manusia. Namun di sini, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, keluar dari sifat dasar manusia ada 8 sifat yang di situ barakallahu fikum. Dengan 8 sifat tersebut, seorang hamba akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannahnya. Maka di antara 8 sifat calon penghuni surga adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-22 barakafikum sampai pada ayat ke-34. Surat Al-Ma'arij ayat ke-22 sampai ayat ke-34. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh calon penghuni surga disebutkan di sini barakah fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin. Sifat yang pertama adalah orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yakni orang-orang yang senantiasa melaksanakan salatnya. Disebutkan dalam tafsir illal musallin illal muqimina lis-shalah. Kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Alladzina yuhafidzuna ala adaiha fi jami'il awqat, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga salat dengan cara menunaikannya pada seluruh waktu-waktunya. Dia salat tepat waktu. Barakallahu fikum. Wala yashghaluhum anha syaghil. Yakni orang yang kesibukan yang dia miliki tidak membuat dia itu sibuk untuk mengerjakan sholat tepat waktunya. Sesibuk apapun dia barakah fikum, selama tidak memiliki uzur, safar, barakah fikum, sakit, atau uzur pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal kecuali harus bergantian. Saat itu barakah fikum, kalau ditinggal ada darurat yang besar, maka itu udzur. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, alladzina hum ala salatihim daimun, yang dimaksud dengan orang-orang yang senantiasa mengerjakan salatnya, yakni al-hafidun as-sakinun ar-raqidun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya dengan sakin dan raqid, yakni maknanya tumakninah, yakni khusyuk, yakni khusyuk barakallahu. Apa makna khusyuk? Disebutkan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam kitab beliau Majalis Tadhkiriyah, beliau menyatakan fahris ala an takhsha'a fi salatik, bersemangatlah kamu untuk khusyuk dalam salatmu. Beliau kemudian barakallahu fikum memberikan makna khusyuk. Yang pertama antan sadunya. Yang pertama adalah ketika sholat dia melupakan dunia. Watan salmala wal iyala. Ketika sholat engkau melupakan hartamu dan keluargamu. Watan sakulla syai. Dan ketika sholat engkau melupakan segala sesuatu. Itu khusyuk. Wala yabqa fi dzakiratika illa istihdaru 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa tadabbura ma tatluhu minal ayat allati yaziduka imanan. Dan tidak tersisa dalam salatmu, dalam ingatanmu ketika salat, kecuali dirimu menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan mentadabburi apa yang telah engkau baca dari ayat-ayat yang bisa menambah keimanan bagi dirimu. Ini makna khusyuk barakah fikum yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang yang namanya khusyuk itu susah. Siapapun dia barakah fikum, setinggi apapun ilmunya. Namun para ulama salaf di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan dalam Dhammul Hawa, beliau memberikan solusi agar seseorang merasa ringan untuk melaksanakan segala amalan yang ada, di antaranya amalan khusyuk. Bagaimana? Beliau menyatakan man takhayyala tsawaba khaffa alaihil amal. Barang siapa yang senantiasa membayangkan, ya, membayangkan, merindukan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ringan baginya amalan-amalan yang dia kerjakan. Barakallahu. Seperti amalan puasa, mungkin untuk sebagian orang barakallahu amat berat. Namun akan menjadi ringan apabila dia mengetahui dan membayangkan, ya, apalagi mengimani besarnya pahala orang yang berpuasa. Demikian pula barakafikum, ketika orang terasa berat baginya untuk menahan amarah, ketika dia mengetahui, meyakini dan membayangkan besarnya pahala orang yang menahan amarah, di antaranya disebutkan dalam hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam riwayat salihin, orang yang menahan amarah barakah fikum sampai dia menjadi orang yang sabar, dia nanti di hari kiamat akan dipanggil di tengah-tengah makhluk yang ada, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disuruh memilih mana di antara bidadari yang dia mau. Barakah fikum ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait sifat yang pertama bagi calon penghuni surga barakah fikum adalah alladzinahum ala sholatihim da'imun, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholatnya, yakni sholat dengan tumakninah, dengan khusyuk, dan sholat yu'addi bisurutiha, menegakkan syarat-syaratnya, menunaikan syarat-syaratnya, wa arkaniha, melaksanakan rukun-rukun sholat, wa wajibatiha, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, wa sunaniha, dan menunaikan sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum, telah lalu terkait syarat-syarat sholat. Barakallahu fikum, ya. Tapi tidak mengapa kita sebutkan, ya, syarat-syarat sholat barakallahu fikum. Yang pertama al-Islam, dia harus beragama Islam. Yang kedua al-Aql, harus berakal. Yang tidak berakal atau gila ketika sholat barakallahu fikum atau mabuk, maka sholatnya merdudah, tertolak. Yang ketiga al-Bulugh, balik. Adapun anak kecil tetap sah barakallahu fikum, namun pahalanya untuk kedua orang tuanya. Yang keempat at-taharah minal hadatsain, suci dari hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima dukhulul waqti lis-shalah al-mu'aqqatah, salat pada waktunya. Maka barang siapa yang salat tidak pada waktunya barakallahu fikum, maka dia tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Yang keenam adalah sitrul aurah ma'al kudroh, menutup aurat apabila dia mampu, baik laki-laki maupun wanita. Yang ketujuh, ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buka'atihi ma'al qudrah, menjauhi najis pada badannya, bajunya, dan tempat sholatnya. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat bagi yang mampu. Dan yang kesembilan adalah an-niyah, dia meniatkan untuk sholat lillahi ta'ala sebelum sholat. Barakallahu fikum. Kemudian rukun-rukun sholat. Calon penghuni surga ketika sholat dia harus melaksanakan rukun-rukunnya yang sebelumnya dia menunaikan syarat-syaratnya. Kalau syarat itu sebelum sholat. Kalau rukun barakallahu fikum ketika sholat. Yang pertama adalah al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, tidak mampu berbaring maka dengan ima, dengan isyarat. Yang kedua, takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar sebagai takbir pembuka. Yang ketiga, qiraatul fatihah, membaca al-fatihah pada setiap rokaatnya. Yang kelima adalah barakafikum, atau yang keempat adalah ruku'. Yang kelima adalah bangkit dari ruku'. Yang keenam, i'tidal qa'iman, i'tidal, berdiri tegak. Yang ketujuh adalah sujud. Yang kedelapan adalah bangkit dari sujud. Yang kesembilan adalah al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh adalah tumakninah pada semua gerakan tadi. Semenjak dia barakallahu fikum ruku, bangkit dari ruku, iktidal, sujud, kemudian bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang kesebelas adalah tasyahud akhir, bacaan attahiyatulillah sampai abduhu, sampai barakallahu fikum ditambahi abduhu rasuluh, kemudian masuk padanya sholawat ibrahimiyah. Yang kedua belas, al-julus litasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Yang ketiga belas adalah at-taslim, salam. Yang keempat belas adalah tartibul arkan, urutan ketika melaksanakan rukun-rukun sholat tersebut. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat. Yang pertama adalah takbirul intiqal, ucapan takbir Allahu Akbar selain takbiratul ihram, ketika dia setiap kali akan berpindah gerakan. Sebelum rukuk, hendak sujud, bangkit dari sujud, barakallahu fikum, ya, kemudian hendak berdiri. Kemudian yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam. Dan sami Allahu liman hamidah ditambahi Rabbana walakal hamdu untuk orang yang sholat sendirian. Ini kewajiban sholat. Yang ketiga, barakafikum, ucapan Rabbana walakal hamdu untuk makmum. Ya, jadi kalau kita jadi makmum, ucapan sami Allahu liman hamidah ini sunnah. Adapun yang wajib, Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Kemudian di antara kewajiban sholat adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian yang kelima Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ucapan Rabbi Ufirli. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal. At-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat sampai abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedelapan adalah al-julusulahu. Duduk ketika melaksanakan tasyahud awal. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka barang siapa yang ketika sholat alladinahum ala sholatihim da'imun. Ketika sholat dia senantiasa khusyuk, menunaikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kemudian syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, maka dia masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, innas shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini dipahami oleh para ulama, barang siapa yang masih sholat namun sering melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti pada sholatnya fihi syai'i. Pada sholatnya fihi syai'in syai'i. Ada sesuatu yang jelek, yang rusak padanya. Bisa jadi rukun-rukunnya ada kebid'ahannya, barakah hukum, atau syaratnya ada yang tidak terpenuhi atau batal, atau kewajibannya ditinggalkan, atau semuanya dilakukan namun tidak khusyuk, barakah hukum, sesuai sebesar apa dia khusyuknya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an, sifat yang kedua bagi calon penghuni surga, barakafikum, disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-24 dan 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yakni orang-orang yang pada harta-harta mereka, mereka menunaikan haknya dengan jelas. Lisa'ili wal mahrum, diberikan kepada orang yang meminta-minta maupun orang yang menahan diri. Ya, maksudnya sebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, alladzina fi amwalihim nasibun muayyan faradahullahu alaihim bahwa zakah liman yas'aluhum al-ma'unah waliman yata'affahu an su'aliha, yakni orang-orang yang pada harta-harta mereka ada bagian tertentu yang Allah wajibkan atas mereka berupa zakat, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan mereka, yakni orang minta-minta, entah itu pengemis, ya, atau dia butuh secara bahasa tubuhnya, ya. Waliman yata'affahu an su'aliha, dan zakat yang diberikan kepada orang yang sebenarnya butuh, namun dia menahan diri tidak meminta-minta. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat yang kedua bagi calon penghuni surga adalah mereka yang menunaikan zakat. Ya. Mereka-mereka yang menunaikan zakatnya. Baik zakatul mal, zakat mal, maupun zakatul fitri, zakat fitri. Terkait barakah hukum yang namanya zakat, itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan tegaklah sholat, tegakkanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Di sini menggunakan fi'il amr. Menggunakan kata kerja perintah yang menunjukkan perintah. Kemudian terkait zakatul fitri. Zakat fitri diberikan kepada orang-orang miskin, fuqara dan masakin saja. Ini menurut pendapat yang paling rajih. Adapun 8 asnaf, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, itu bagi mereka-mereka yang akan mendapatkan zakat mal. Terkait zakat fitri, disebutkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Zakat fitri diambil dari orang-orang kaya mereka, kaum muslimin, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, tu'matan lil masakin. Zakat fitri adalah makanan yang khusus diberikan untuk orang-orang miskin. Barakallahu. Jadi terkait zakat fitri yang diberikan oleh orang-orang yang kaya dari kalangan kaum muslimin, barakallahu, hanya diberikan untuk fuqara wal masakin. Adapun amil zakat, ya, atau golongan yang lain, barakallahu, mereka tidak mendapatkan, ya, zakat fitri. Adapun zakatul mal, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Yang berhak mendapatkan dari zakatul mal yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Yang ketiga barakah fikum adalah amil zakat, pengurus zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mereka-mereka yang barakah fikum telah masuk Islam dan guna kelembutan hati mereka dan bertambah keimanan mereka. Kemudian yang kelima adalah mereka-mereka yang berusaha untuk memerdekakan dirinya, yakni budak yang berupaya untuk memerdekakan dirinya. Maka zakat mal barakah fikum bisa diberikan kepada budak yang berupaya untuk memerdekakan dirinya. Barakah fikum. Yang keenam, zakat mal bisa diberikan kepada orang yang gharim, orang yang terlilit hutang. Ya, sebutkan dalam tafsir, yang terlilit hutang baik dengan cara, ya, hutangnya ini dikarenakan al-islah bainal muslimain atau bainal fariqain, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, yang di situ ternyata membutuhkan dana. Dia berhutang. Barakallahu fikum. Atau karena hutangnya ini hutang yang syar'i, maka orang yang terlilit hutang berhak mendapatkan zakat mal. Yang ketujuh adalah mujahid fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah, atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah, berdakwah. Barakafikum. Hartanya terkuras. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir. Ya. Yang ternyata kehabisan bekal. Barakafikum. Jadi Terkait sifat yang kedua bagi calon penghuni surga adalah mereka-mereka yang menunaikan zakat, baik kepada orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Barakallahu. Kemudian yang ketiga, terkait sifat ahlul jannah yang Allah sebutkan, barakallahu, dalam surat Al-Ma'arij, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yakni orang-orang yang membenarkan hari kiamat, membenarkan hari pembalasan. Berkata para mufassirun, alladzina yu'minuna biyaumil hisab wal jaza fayasta'iduna lahu bil a'malis shalihah, yakni orang-orang yang beriman dengan hari hisab, hari perhitungan amal, dan beriman dengan adanya pembalasan, sehingga mereka mempersiapkan untuk menghadapi hari pembalasan, hari perhitungan amal, hari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bil a'malis shalihah, dengan amalan soleh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sifat yang ketiga adalah orang yang beriman yang membenarkan hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, keadaan manusia ketika menerima catatan amal, menerima kitab catatan amal, menerima rapot, keadaan mereka ada dua. Ada yang menerima dari arah kanan, dan ada yang menerima dari arah belakangnya, yakni dari balik punggungnya. Sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amman utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya, diberi catatan amalannya dari arah kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka kelak dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Sebutkan oleh ahli tafsir, mengapa dia mendapatkan kitab dari arah kanannya? Wahuwal mu'minu birabbihi. Dikarenakan dulunya, tatkala di dunia dia beriman kepada Rabbnya. Beriman kepada Rabbnya. Wayang qalibu ila ahlihi masruro. Dan dia akan dikembalikan ke keluarganya dalam keadaan senang. Ini bagi orang yang menerima catatan amal dari arah kanan. Sebutkan di sini, fil jannah, dia akan kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan senang di surga. Barakallahu fikum. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Naam, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan barang siapa yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, maka kelak dia akan senantiasa mengatakan kecelakaan untuk dirinya. Dia menyatakan, ya laitani kuntu turaba, itu diantaranya. Duhai kiranya saya dulu adalah segenggam tanah. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, Padahal dulunya dia tatkala di dunia dalam keadaan senang. Disebutkan oleh ahli tafsir, innahu kana fi ahlihi fid dunya masruran maksuron. Masruran magruran. La yufakirul awaqib. Dikarenakan dulunya, tatkala dia di dunia, di tengah-tengah keluarganya, dia senang, namun tertipu. Dia tidak pernah memikirkan akhir hidupnya nanti. Kemudian, innahu dhanna allay yahur. Orang seperti ini dikarenakan dulunya, dia menganggap dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Innahu dhanna allay yarji'a ila khaliqihi hayyan lil hisab. Dikarenakan dia menduga dia tidak akan dikembalikan kepada penciptanya dalam keadaan hidup untuk dihisab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat yang ketiga ini barakallahu fikum adalah sifat yang sangat menonjol bagi ahlu sunnah wal jamaah, yakni beriman kepada hari kebangkitan, yakni beriman dengan adanya hisab dan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-jannah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan an-nar bagi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang keempat atau sifat yang keempat bagi calon penghuni surga disebutkan dalam ayat yang ke-27 dan 28. Walladzina hum fi adzabin adzabi rabbihim musfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Yakni orang-orang yang senantiasa takut terhadap Rabb mereka, terhadap adab Rabb mereka. Orang-orang yang senantiasa takut terhadap adab Rabb mereka. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya adabnya Rabb mereka, ya, tidak pernah merasa aman. Barakallahu. Berkata al-mufassirun, walladzina hum khaifuna min adzabilah. Inna adzab rabbihim la yambaghi ayya'manahu ahad. Yakni orang-orang yang mereka senantiasa takut terhadap adab Allah, yang sesungguhnya adab Rabb mereka tidak selayaknya seorang pun untuk merasa aman darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama' ayyakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yang bisa membolak-balikkan kalian bersama bumi, kemudian tiba-tiba bumi bergoncang. Am amintum man fis sama' ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadzir. Apakah kalian merasa aman dengan dosa-dosa kalian terhadap zat yang ada di langit yang bisa mengirimkan kepada kalian badai batu? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimanakah peringatanku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam surat yang sama, surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir saja neraka pecah karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekelompok orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, neraka bertanya kepada mereka, ya, Dan penjaganya juga bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulunya tatkala di dunia telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka orang-orang kafir mengatakan, benar, telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan. Fakadzabana, namun kami telah mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, dan kami mengatakan kepada rasul tersebut, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka sifat yang keempat ini hendaknya kita memilikinya, yakni kita takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah merasa aman. Kalau kita takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa aman, barakallahu fikum, maka ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada, barakallahu fikum. Kemudian sifat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bataqa wa ra'a dzalik fa ulaika humul adun. Sifat yang kelima adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka, menjaga harga diri mereka, kecuali kepada orang-orang yang halal bagi mereka dari istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Allah menyatakan, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, karena kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki tidaklah tercela. Maka barang siapa yang mencari selain kepada istrinya atau budaknya, selain itu, faulaika humul adun, maka merekalah orang yang melampaui batas. Disebutkan dalam tafsir, walladzina hum hafidun lifurujihim an kulli ma harramallahu alaihim illa ala aswajihim wa imaihim fa innahum wairu muakhidin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari seluruh apa yang Allah haramkan kepada mereka kecuali kepada istri-istri mereka, kepada budak-budak wanita mereka, maka mereka tidak diadab. Faman talaba liqada'i syahwatihi ghaira az-zawjat wal mamlukat faulaika al-mutajawizun al-halala ilal haram. Namun siapa yang mencari untuk menunaikan syahwatnya selain kepada istri dan budak-budak wanitanya, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, melewati yang halal menuju yang haram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi orang yang sudah menikah, maka selayaknya bagi dia untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Mereka tidak berzina dan tidak istimna. Mereka tidak berzina, barakafikum. Maka hendaknya mereka, ya, menyalurkan syahwatnya dengan apa yang halal. Bagi yang sudah menikah, mereka menyalurkan kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak yang dia miliki. Adapun kepada selain kedua ini, kepada istri dan kepada budak, yakni dengan cara yang haram berupa berzinaan, atau dengan istimna. Istimna adalah barakafikum onani. Ya. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-istimna muharram fi Ramadan wa ghairihi. Istimna itu haram dilakukan di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Faman fa'ala dzalik fi Ramadan batala shaumuhu. Barang siapa yang melakukan istimna di bulan Ramadan, maka batal puasanya. Wa 'alaihil qada, dan wajib bagi dia untuk mengqada. Jadi istimna membatalkan puasa dan wajib bagi dia qada. Barakallahu fikum. Jadi sifat yang kelima bagi calon penghuni surga adalah menjaga kemaluan mereka. Ya, kecuali kepada istri-istri atau budak yang dimilikinya. Sifat yang keenam, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Sifat yang keenam adalah mereka-mereka yang menjalankan amanah dan janji mereka. Yang menunaikan amanah dan janji mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang terhadap amanah-amanah dan janji mereka, mereka menunaikan. Sebutkan dalam tafsir, "Walladzina hum hafidun li amanatillah wa amanatil ibad." Yakni orang-orang yang menjaga amanah-amanah dia kepada Allah berupa ibadah. Kita memiliki amanah kepada Allah berupa ubudiyah, ibadah. Barakafikum. Amanah kita kepada Allah adalah beribadah kepada Allah. Wa amanat lil ibad. Dan juga amanah-amanah kepada hamba-hambanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang disebut, yang dimaksud dengan amanah kepada hamba-hambanya adalah menunaikan amanah lawan dari, barakallahu fikum, perangai orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Maka kita kalau berbicara tidak boleh berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia senantiasa menyelisih janjinya. Ini orang-orang munafik. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, dia selalu berkhianat. Ini orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Dalam riwayat lain, wa idza khosama fajara. Apabila dia bersengketa, dia melakukan fujur, melakukan kecurangan di situ, ya, bisa jadi dengan menyogok, ya, hakimnya, atau melakukan atau mendatangkan saksi-saksi palsu. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah kita. Maka kita tunaikan. Dan juga amanah kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, barakallahu fikum, kita memberikan amanah, ya, menjalankan, menunaikan amanah karena kita diberi amanah. Kita sebagai karyawan, sebagai bawahan, maka kita menjalankan amanah. Kalau itu adalah perkara yang halal, maka kita kerjakan dan kita pertahankan. Kalau itu adalah perkara yang haram, maka kita tinggalkan dan memberi penjelasan. Barakallahu fikum. Demikian pula, amanah pemimpin kepada rakyatnya, rakyat kepada pemimpinnya. Amanah suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Kepala keluarga kepada anggota keluarganya. Guru kepada muridnya, murid kepada gurunya. Demikian pula barakafikum amanah dalam muamalah. Dalam bermuamalah sehari-hari. Maka sifat yang keenam bagi calon penghuni surga adalah mereka-mereka yang menjalankan, menunaikan amanah dan janjinya. Ya, menunaikan amanah dan janjinya. Kemudian sifat yang ketujuh barakafikum, walladzinahum bisyahadatihim qa'imun. Dan mereka yang menegakkan saksi, ya, yang menegakkan persaksian mereka, yakni menegakkan persaksian mereka dengan hak, dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun." Dan orang-orang yang terhadap saksi, persaksian-persaksian mereka, mereka melaksanakannya. Ai walladzina yu'adduna shahadatihim bil haqqi duna taqyirin aw kitman, yakni orang-orang yang menunaikan persaksian-persaksian mereka dengan benar, dengan tanpa merubah, tanpa mengurangi, dan tanpa menyembunyikan. Ketika kita bersaksi, menyaksikan, kemudian ditanya barakafikum, kalau itu bukan perkara yang mukroh, yang kemudian darurat, yang terpaksa kemudian dibunuh, maka kita memberikan persaksian dengan apa yang kita ketahui. Dikarenakan barang siapa yang ketika dia memberikan persaksian, ternyata persaksiannya palsu, atau di situ ada perubahan, atau menyembunyikan barakafikum, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-283, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ya hatinya telah bermaksiat, hatinya telah berdosa. Barakafikum. Ketika dulunya dia menjadi saksi akad hutang piutang, barakafikum, maka hendaknya ketika persaksian dibutuhkan, ada persengketaan di situ, barakafikum, apalagi ada bukti yang bisa disodorkan, maka hendaknya dia memberikan saksi dengan hak. Tidak menyembunyikan, tidak takyir, tidak merubah-rubah. Barakafikum. Demikian pula akad jual beli, entah jual beli kaplingan, jual beli barang, barakafikum, maka di situ tidak boleh merubah dan tidak boleh menyembunyikan. Karena persaksian barakafikum akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia telah saksikan. Demikian pula barakafikum, persaksian yang tercela adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka sebenarnya telah menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ternyata orang-orang Yahudi barakafikum ya merubah kitab Taurat mereka, ya barakafikum, sehingga menyebabkan ya orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan mereka sendiri ya bingung, bimbang dengan Islam, bingung dengan dan ragu dengan kebenaran. Kemudian yang terakhir barakafikum, sifat yang ke-8. Sifat yang menjadi sifat bagi calon penghuni surga adalah sifat yang terulang sebagaimana sifat yang sebelumnya. Namun di sini barakafikum adalah sifat yang menjadi bentuk penekanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Walladzinahum 'ala salatihim yuhafidun." Dan orang-orang yang terhadap sholat-sholat mereka, mereka menjaga sholatnya. Yakni yang kedelapan ini adalah mereka yang menjaga sholatnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, dalam tafsir beliau, beliau menyatakan, "Walladzinahum ala salatihim yuhafidun, ay ala mawaqitiha." Dan orang-orang yang terhadap sholat-sholatnya menjaga, yakni menjaga dari waktunya. Tidak menunda-nunda. Ketika tiba waktunya barakafikum, dia menjaga. Segera untuk sholat. Wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Tadi telah disebutkan rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, dan juga kewajiban-kewajibannya dia jaga. Kewajiban-kewajiban sholat. Barakafikum. Kalau rukun-rukun sholat, ya, ditinggalkan dengan sengaja, jelas batal sholatnya. Barakafikum. Kalau tidak sengaja dan dia ingat, maka sebagaimana yang sebelumnya telah kita jelaskan, rukun yang hilang kemudian dia bangkit pada rakaat yang berikutnya, barakafikum, maka rakaat yang sebelumnya dia hapuskan kemudian diganti dengan rakaat yang sebelumnya, ya, kemudian dia sujud sahwi. Wa wajibatiha, dan juga kewajiban-kewajibannya. Ya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, barakafikum, kalau sengaja, ya, maka batal. Kalau tidak sengaja, maka bisa diganti dengan, barakafikum, sujud sahwi. Wa mustahabbatiha, dan juga sunnah-sunnahnya. Ya. Seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika setiap takbir intiqal. Setiap berpindah gerakan. Kemudian barakafikum, ya, tasyahud, ya, dengan mengisyaratkan memakai jari telunjuk, ya. Dan banyak lagi. Kemudian beliau menyatakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faftatahal kalama bidikris sholah wakhtatamahu bidikriha fadalla alal isti'na fadalla alal i'tina wattanwih bisharofiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka sifat-sifat ahlul jannah dengan menyebutkan sholat yang tadi, sifat yang pertama. Dan menutup sifat calon penghuni surga dengan menutup, ya, penyebutan sholat. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya sholat dan tingginya serta mulianya amalan sholat. Barakafikum. Ini dikarenakan karena sholat itu memang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sholat. Barakafikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan, ya, sifat-sifat calon penghuni jannah tadi, amalan-amalan yang disebutkan, Allah menyatakan dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat ke-35, ulaika fi jannatin mukramun. Merekalah orang-orang yang di dalam jannah akan dimuliakan. Ai ulaikal almuttasafuna bitilkal awsaf aljalilah. mustaqarruna fi jannatin na'im. Mereka yang tersifati dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat yang pertama sampai delapan tadi. Mereka akan tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mukramuna fiha bikulli anwa'i takrim. Dan di dalamnya dia akan dimuliakan dengan seluruh jenis pemuliaan. Dari mulai pelayanan oleh gulam, ya, anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga, mereka-mereka yang meninggal sebelum balik dari kalangan kaum muslimin. Kemudian barakakum dari makanannya, minumannya, dipannya, pakaiannya, ya, pakaian dari sutra. Kemudian barakakum mahkota dari emas, ya. Kemudian juga istri-istri dari bidadari. Barakakum. Dan bidadari terbanyak yang didapatkan oleh seorang muslim barakakum adalah 70 bidadari. Thayyib. Jadi inilah 8 sifat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa kita sebutkan untuk sore hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya ini jelas murni dari anak pribadi dan dari syaitan. Benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab.